kiri kanan kiri kanan kiri kanan tepuk tangan, kiri kanan kiri kanan kiri kanan tepuk tangan, kiri kanan kiri kanan satu dua tiga.